الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قراءة الحديث للإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة البخاري رحمه الله باب ميمنة المسجد والإمام. Bab yang menerangkan sebelah kanan masjid dan sebelah kanan imam. Nah, ini tabwib pemberian bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Bab yang menerangkan tentang sebelah kanan masjid dan sebelah kanan imam. Seorang ketika sholat makmum sendirian, maka berposisi di samping kanan imam. Nah, kemudian ketika dia berada di samping kanan imam, maka lazimnya, dalalatul iltizamnya berarti dia di samping kanan masjid. Nah, dalalatul iltizamnya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari akan membawakan hadis Abdullah bin Abbas ketika beliau sholat di samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya beliau berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa. Musa di sini adalah Musa bin Ismail At-Tabuzaki. Musa ibnu Ismail At-Tabuzaki. Haddatsana Thabit ibnu Yazid. Thabit ibnu Yazid. Haddatsana Asim. Asim di sini Asim bin Sulaiman. Asim ibnu Sulaiman. An Sya'bi, ani Sya'bi. Amr bin Surahbil. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas. Jadi sahabiul hadis adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ana paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhul kitab. Naam. Ya Allah, ajarkanlah kepada beliau Abdullah bin Abbas Al-Kitab, itu Al-Quran. Doanya Rasulullah terkabul sehingga beliau Abdullah bin Abbas menjadi turjumanil Quran, Habrul Ummah. Orang yang paling berilmu di umat ini, Habrul. Habrul Ummah, Habir. Orang yang berilmu tentang dari umat ini. Habrul Ummah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kumtu lailatan usalli an yasarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Saya berdiri salat pada satu malam di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdiri samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha biyadi aw bi'adudi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku atau memegang lengan atasku. Hatta aqamani an yaminihi, sampai beliau memposisikanku di sebelah kanannya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan Abdullah bin Abbas di samping kanan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang asalnya samping kiri. Waqala biyadihi min wara'i. Waqala di sini bermakna tanawala. Beliau memegang tangannya, mengambil. Nah, biyadihi min wara'i. Beliau mengambil tangan Abdullah bin Abbas dari belakangku. Beliau memegang tangannya dari belakangku. Abdullah ditarik dari belakang. Tidak di depan. Tidak melewati Rasulullah SAW. Tapi melewati belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini hanya menunjukkan apa? Hanya menunjukkan Abdullah bin Abbas berada di dipindahkan ke samping kanan Rasulullah SAW. Tidak ada dalam hadis ini lafaz yang menunjukkan di samping kanan masjid. Tapi disebutkan tadi oleh para ulama ini termasuk dalalatul iltizam. Nah, lazimnya kalau di samping kanan imam berarti lazimnya berada di samping sebelah kanan masjid. Nah, karena di dalam di samping kanan masjid di sob sebelah kanan banyak nam barakallahu fikum atau ada beberapa hadis yang menunjukkan orang yang di samping kanan imam lebih afdal, lebih baik. Nam barakallahu fikum, sebagaimana hadis akan dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau Abdullah Nam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, aurada fihi hadithu Ibnu Abbas mukhtasaran. Di dalam bab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Imam Al-Bukhari membawakan hadis Ibnu Abbas secara ringkas. Wa huwa muwafiqun litarjamah, dan ini memang sangat cocok dengan judul yang diberikan oleh beliau, bab maimanatil masjid wal imam. Amma lil imam fabil mutabaqah. Adapun 6 berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas tentang keutamaan di sebelah kanan imam, dalalahnya adalah dalalah mutabaqah, kesesuaian dengan yang cocok dengan lafaz hadis. Adapun wa amma lil masjid fabil luzum. Adapun 6 menerangkan tentang di samping kanan masjid adalah dengan lazimnya. Kalau di samping berdiri di samping kanan imam berarti lazimnya dia berada di samping kanan masjid. Dan pada lafaz, dalalah lafaz ada 3. Ada dalalah mutabaqah, ada dalalah tadammun, ada dalalah iltizam. Nah, ya. Dalalah iltizam. Mutabaqahnya sesuai dengan lafaz adalah memang lafaz yang menunjukkan di samping kanan imam. Nah, lazimnya adalah talazumnya berarti yang di samping kanan imam, lazimnya berarti di samping kanan masjid. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad uqiba min wajhin akhar wa huwa anna al-hadis innama warada fi ma idza kana al-ma'mum wahidan. Sungguh nam telah dikritik beliau dari sisi yang lain, yaitu bahwasanya hadis ini datang hanya saja menunjukkan tentang apabila makmumnya satu orang, maka baru makmumnya di samping kanan imam. Wa amma idza kasuru, apabila makmumnya banyak, fala dalila fihi ala fadilati maimanatil masjid. Kalau makmumnya banyak, tidak ada dalil tentang keutamaan di samping kanan masjid. Wa ka'annahu ashara ila ma akhrajahu an-Nasa'i bi isnadin sahih 'anil Bara'. Namun hanya saja al-Imam al-Bukhari seolah-olah mengisyarahkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari sahabat Al-Bara ibn Azib. Kata Al-Bara ada hadisnya, maksudnya ada hadis di sana, hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari sahabat Bara ibn Azib, seolah-olah Imam Al-Bukhari mengisyarahkan kepada hadis ini walaupun bukan hadis yang dikeluarkan dalam sahihnya. Kata Al-Bara ibn Azib tentang keutamaan salat di nam, lebih senang para sahabat untuk di samping kanan imam. Kata Bara ibn Azib, kunna idza sallaina khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi. Kata Bara ibn Azib, dulu kami ketika salat di samping Rasulullah, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menyenangi nam berada di samping kanan beliau. Nah, ya. Jadi para sahabat lebih senang berada di barisan shaf di samping kanannya. Di antaranya kenapa lebih senang, kata mereka, di antaranya karena Rasulullah SAW ketika mengucapkan salam, ya, beliau mendahulukan menoleh ke samping kanan. Itu lebih disenangi oleh mereka para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Dan juga di sana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna nam ala mayaminis sufuf. Hadis ini dihasankan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf sebelah kanan. Nah, ini hadisnya dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang mengatakan nam solat di samping kiri masjid, barakallahu fikum. Nah, di sana ada hadis yang nam tidak sahih. Nam karena nam barakallahu fikum. Hadisnya yang menunjukkan di sebelah kiri, hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, qala kila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna maisaratal masjid ta'attalat. Kalau begitu ya Rasulullah, nam samping kiri masjid akan kosong. Bagaimana ini? Nam qala man ammara maisaratal masjid kutiba lahu kafulanin minal ajr. Rasul mengatakan barang siapa yang memakmurkan samping kiri masjid, maka dia akan dituliskan baginya seperti sipulan dari pahalanya. Fa fi isnadihi maqal, sanadnya ada pembicaraan, isyarah kepada dhaifnya. Perintah untuk memakmurkan samping kiri masjid, nam hadisnya fihi maqal. Jadi dengan ini dua hadis tadi atas, hadis Bara tentang para sahabat lebih senang berada di posisi samping kanan imam, shaf samping kanan masjid, dan lebih disenangi oleh mereka para sahabat, barakallahu fikum, ya. Kemudian ada hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Aisyah, sesungguhnya Allah dan malaikat nam yusalluna, nam memberi salawat kepada orang-orang yang berada di shaf kanan. Hadis ini juga ada yang mendhaifkan, namun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hasan. Nah, ada yang mensahihkan lafaz yasiluna, menyambung. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, nam Al-Imam Al-Bukhari dengan babnya ini, barakallahu fikum, nah, menunjukkan bahwasanya samping kanan imam, samping kanan masjid sebagai adalah talazumnya, itulah memang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan Abdullah bin Abbas di sebelah kanan. Namun tadi ada iskal, ini kalau imam makmumnya sendirian. Kalau makmumnya banyak, maka na'am barakallahu fikum tidak mengena berdalil dengan hadis ini. Namun isyarah kepada hadis Bara ibn Azib, para sahabat lebih senang untuk salat di samping kanan masjid atau samping kanan. Nah, ada pertanyaan terkait shaf salat di masa pandemi yang berjarak 1 meter, apakah menyelisih sunnah Rasul? Nah, ya, saat ini banyak dai yang menyatakan shaf saat nam ini termasuk penyelisihan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nam tidak. Nah, para ulama di sana telah berfatwa. Nam barakallahu fikum. Ya. Yang kita dan para ulama pun dengan dalil nam dengan dalil yang sekian jumlahnya, baik itu ketaatan dengan pemerintah, kemudian ketaatan menjaga daripada terpaparnya penyakit, maka itu lebih dikedepankan, nah, didahulukan daripada kita mengambil 6-1 sunnah. Di sana ada kaidah, kalau ada mudarat, nah, ya, yang demikian sebagaimana dinyatakan para atiba, maka kita harus menghindar. Wajib membentengi diri, wajib menjaga diri. Barakallahu fikum. Ya. Allah berfirman, "Nam. Wala taqtulu anfusakum innallaha wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Nam. "Wala tulqu biaydikum ila tahlukah." Jangan lemparkan kalian diri kalian kepada kebinasaan. Barakallahu fikum. Jadi kita tetap memahami dalil, berjalan menjalankan syariat ini setelah kita memahami ayat Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, dan juga dengan bimbingan para ulama. Naam barakallahu fikum. Jadi tidak menyelisih hadis Rasulullah SAW, salu kamara itu munusalli. Nah, beramal dengan penggabungan dengan hadis-hadis yang lain yang begitu banyak jumlahnya, yang kita wajib memelihara diri kita dan wajib untuk taat kepada ulul umur. Barakallahu fikum. Dan wajib mengikuti bimbingan para ulama. والله اعلم نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه